Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada latihan ya. Selesai bab al-gunna. Selesai. Umar. Latihan sekarang. Tayyib. Tamrinatun alal gunnati mahalliha. Latihan untuk gunna bersama uraiannya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, dari situ lihat syawahid gunnah yang ada tanda merahnya, itu adalah syawahid gunnah nun atau mim yang bertasydid. Qul a'udzu bi rabbin nas, yang ditahan dua harakat, bi rabbin nas dipanjangkan sampai akhir surat An-Nas, ini tidak kosong dari gunnah nun yang bertasydid sehingga ditahan dua harakat. Qul a'udzu bi rabbin nas, dan yang sering kita ingatkan tidak seperti bacaan anak-anak. Qul a'udzu bi rabbin nas, umpamanya cuma di tasydid saja, bi rabbin nas, tapi ditahan bi rabbin nas dua harakat. Kemudian dalam ayat yang lainnya, fa amman a'ta wattaqa, fa amman, fa amma, tasydid mim sehingga ditahan, tidak sekedar ditasydid saja tanpa ditahan. Fa amma man a'ta wattaqa, menunjukkan kurang untuk ditahan. Dilatih anak-anak kita ketika membaca gunnah, ikhfa, iqlab, idgham bi gunnah dengan ditahan, dipanjangkan. Tayyib. Tentunya dengan tidak berlebihan panjangnya. Dan diingatkan ketika keliru ya, karena namanya anak-anak, akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh-sungguh sangat disayangkan ya, untuk mendapat perhatian penting, terutama di sini yang ya, antum memiliki anak-anak yang di TK atau di pratahfil ya. Untuk kita mendapatkan bacaan yang benar dari anak-anak ini butuh ekstra ya, butuh pengulangan dan pengulangan ya, sehingga dibutuhkan pula ta'awun dari para orang tua untuk mengecek kembali hafalannya, menyetelkan untuk mereka bacaan-bacaan qari yang layak, bagus, sesuai untuk mereka. Itu perkara yang membantu ya, perkara yang membantu. Terlebih sekarang, masa-masa sekarang ini kita pratahfid ya, sehingga bagi antum yang memiliki putra di pratahfid atau putrinya, jika tidak sempat untuk mengecek, disetelkan untuk mereka para qari sesuai dengan hafalan mereka. Mereka hafal juz amma, setelkan juz amma, putar dibolak-balik ya, sehingga mereka bisa mengikuti, tahu bacaannya, oh ternyata seperti ini bacaan yang benar. Itu anak-anak terkadang pagi diajari bacaan yang benar, besok sudah salah kembali. Sehingga butuh ekstra ya, butuh ekstra yang benar. Dan itu pewujudan seperti itu tidak akan benar kecuali dengan ada keketatan sedikit dalam membetulkan, dalam menyalahkan. Tetapi kalau kita tidak memberikan keketatan dalam bacaannya, akan senantiasa rusak, membiarkan, membiarkan, menambah, menambah, sementara kondisi bacaannya keliru. Sehingga dengan pengulangan-pengulangan yang ada, semoga mereka perhatian. Demikian pula dengan penyetelan-penyetelan, ya, murattal-murattal. Semoga itu perkara yang akan membantu. Jadi perkara yang akan membantu mereka dalam membetulkan bacaannya. Demikian pula firman Allah SWT dalam ayat yang lainnya, وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Nah, di akhir dua harokat ketika wakaf, ataupun ketika lanjut tidak dibaca pendek. Maka di sini yang bergaris merah merupakan syawahid dari gunnah nun atau mim yang bertasydid didengungkan, ditahan dua harokat. Al-hallu, maka uraiannya, awalan yang pertama, kalimatu an-nas biwasatiha nunun musyaddadatun wahiya ismun. Di tengahnya ada nun yang bertasydid, dan an-nas merupakan isim. Dari mana diketahui dia isim? Dari alif lam, wujud alif lam. Dari mana pula dia diketahui isim? Isim diketahui dengan berapa perkara? Empat. Di sini dia diketahui isim dengan apa? Pertama dengan alif lam. Yang kedua kasrah, dengan adanya kasrah atau khafd. Tayyib. Bila khafd di khafd. Yang ketiga, dia diketahui isim dengan apa? Huruf jar. Tidak ada di sini huruf jarnya. Huruf jar ada pada rob, bi, rob. Tanya. Gak ada ini. Pelajaran nahwu belum ada lagi. Tanya. Sudah ada yang buka pelajaran nahwu? Pelajaran aku minta ke ini, Ustaz Imam, Ustaz Abu Thabit, terus sekalian di murojaah. Insyaallah kalau semua siap, ya, dengan catatan bisa hadir semua, setiap rencananya hari Ahad akan dibuka durus nahwu. Tapi dibuka bagi yang senantiasa mau hadir, supaya tidak tertinggal. Jadi, insyaallah nanti kalau sudah siap kita umumkan waktunya sebelum zuhur atau setelah zuhur setiap hari Ahad. Jadi diharapkan tadi yang mau daftar, ya, Abu Umar, ya, ini yang mau daftar catatannya tadi siap untuk hadir, kecuali memang ada udzur dari anak sendiri atau dari antumnya yang memang tidak bisa untuk ditinggalkan, karena pelajaran nahwu ini butuh keseriusan. Tayib. Sehingga yang perlu dipersiapkan syarah Jurumiyah, Tuhfah Tsaniyah, Tuhfah Tsaniyah atau syarah-syarah yang lain, Hulal Zahabiyah, jangan Tuhfah Wasabiyah karena beda syarahnya. Atau jika semua memiliki Tuhfah Wasabiyah, bisa dengan Tuhfah Wasabiyah. Ciri yang ketiga, dia isim, yaitu dari segi makna, ya, karena tidak terikat dengan zaman, tidak terikat dengan waktu isim itu. Tayyib. wa hukmun nuni wujubul gunnati biha, sehingga hukum nun yang ada padanya wajib digunnahkan. Wa tusamma, sehingga dinamakan nun yang bertasydid di sini harfu gunnatin musyaddada, huruf gunnah yang bertasydid. Itu cara menguraikannya, cara menjelaskannya. Thanian, yang kedua, kalimatu fa'amma biha mimun musyaddadatun, dalam kalimat ini ada mim yang bertasydid, wa hiya harfun, dan ma di sini huruf. Dari mana diketahui dia huruf? Huruf diketahui dengan apa? Apa huruf? Tidak menerima ciri isim dan juga tidak menerima ciri fi'il. Berdiri sendiri ini. Wa hukmul mimi wujubu idharil gunnati wa bayanuha. Maka hukum mim di sini wajib untuk menjelaskan gunnahnya, wa bayanuha, dan menjelaskannya. Dijelaskan, dizahirkan. Fa amma dengan dipanjangkan. Tidak cuma fa amma. Wa yusamma harfu gunnatin musyaddada, maka dinamakan pula huruf gunnah yang bertasydid, sama. So, huruf gunnah yang bertasydid. Dan yang ketiga pun sama. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Kemudian berikutnya, tamrinatun ala harfil gunnati matlubun halluha. Matlubun halluha, maka sama ini. Minal jinnati wan nas, ditahan di jinnah dan di wan nas. Coba antum tes anak-anak. Minal jinnati wan nas, anak-anak seperti itu bacanya. Enggak ya, ada gunahnya, hilang. Tanya. Subhanallah, kalau ada mendapatkan dipanjangkan, berarti dia sudah ya terap istilahnya pembelajaran gunahnya. Atau minimal enggak tahu namanya gunah, tetapi ketika diajari mendapatkan nun atau mim yang bertasydid, ditahan, menunjukkan sudah masuk dalam benaknya ya, tentang praktek gunah. Dan itu lebih baik daripada mengetahui hukum tetapi tidak mengetahui prakteknya. Tanyib. Karena al-matlub yang diinginkan adalah bacaan Quran yang benar. Cuman bacaan Quran yang benar biasanya dengan teori yang benar pula. Tanyib. Meskipun ada kalanya ya tidak memiliki teori tetapi bacaannya benar, ada kalanya, tapi jarang. Syahidnya di sini di jinnah dan juga di wannas. Kemudian kalimat berikutnya, fa inna ma'al usri yusra. Syahidnya fa inna, fa inna, ditahan. Yang berikutnya, amma yatasa'alun. Syahidnya amma. Yang berikutnya, Muhammadur Rasulullah. Syahidnya Muhammadur Rasulullah, mim bertasydid. Dan insyaallah mudah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wafaqanallahu iyyakum lima yuhibbu Allah wa yarda, walhamdulillahirabbil alamin.